Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله إذا أوجبكم شكر kepada Allah سبحانه وتعالى atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh, yang ini juga merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita, sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kemudian pada kesempatan ini kita pun bisa bermajlis dalam rangka mudzakarah, saling mengingatkan tentang sebagian ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fa yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, al-huda, petunjuk, wa-t-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, demikian pula sifat afaf, menjaga kehormatan, walgina, dan merasa cukup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ingatkan diri saya dan juga kita semua akan pentingnya hadis ini, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita semua. Dan kita akan dapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mengajarkan doa-doa kepada kita semua yang bermacam-macam. Dan senantiasa doa-doa yang beliau ajarkan adalah doa yang simple namun bermakna padat atau bermakna yang dalam. Dan ini merupakan salah satu ciri ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam utiya min jawami'il kalim, beliau diberi jawami'il kalim, suatu kalimat atau kalimat-kalimat yang jami', yang simple tapi bermakna, makna yang luas, makna yang dalam. Nah, di antaranya adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita baca tadi, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Disebutkan di dalam sebagian syarah bahwa makna doa ini, as'alukal huda, al-huda bermakna al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-huda bermakna al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Dan seperti yang kita ketahui pula bahwa memang al-huda, petunjuk, tentu itu berupa suatu ilmu, yaitu ilmu Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran Al-Karim dengan huda, huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, yang di situ terdapat ilmu, ilmu tentang syariat ini, ilmu dalam kita mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan ya, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, bahwa Al-Quran sebagai huda, ya, di dalamnya terdapat al-huda, petunjuk. Dan ayat yang seperti itu banyak didapati dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran sebagai huda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan dengan Al-Quran yang itu adalah petunjuk, yang itu adalah ilmu, maka seseorang akan mendapatkan kejelasan apa yang mesti dia tempuh dalam perjalanan kehidupan ini. Dia akan dapat membedakan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Dia akan mengetahui mana tauhid dan mana lawannya, yaitu syirik. Dia pun akan mengetahui mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk kepada al-aqwam, yang paling lurus. Nah, inilah sifat hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran, memberikan petunjuk kepada yang terbaik, memberikan petunjuk kepada yang paling lurus. Sehingga dengan seseorang mohon kepada Allah Azza wa Jal al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan tentunya juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengetahui kebenaran untuk dilakukan kemudian, dan dia akan mengetahui al-batil, kebatilan untuk dia jauhi kemudian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini yang pertama, al-huda, yaitu al-ilmu an-nafi'. Yang kedua, at-tuqa. Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi at-tuqa. At-tuqa disebutkan dalam syarah bahwa maknanya adalah al-amal as-salih, amal yang salih. At-tuqa adalah amal yang salih. Ya, sehingga lengkaplah permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan yang kedua ini. Sehingga seorang mohon kepada Allah Azza wa Jal al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal yang salih. Ini dua hal yang senantiasa mesti beriringan. Dua hal yang senantiasa mesti beriringan. Ilmu tanpa amal maka akan menjadi malapetaka bagi seseorang bahkan apa yang dia ketahui dari ilmu tanpa amal yang saleh akhirnya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Seorang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan tanpa diiringi dengan amalan, ilmunya tidak diamalkan, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka syarat daripada ilmu yang bermanfaat juga adalah al-amal as-salih, beramal saleh dengan ilmu tersebut. Ya. Ketika terjadi suatu amal, maka sempurnalah apa yang dia miliki, ilmu dan amal. Begitu pula amal tanpa ilmu juga akan menjadi suatu malapetaka, karena ini akan menjadi suatu kesesatan. Amal tanpa ilmu juga akan menjadi suatu kesesatan. Nah, kita tentu ingat pula dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam keseharian kita, di waktu kita sholat tiap-tiap rakaat kita membacanya 17 kali paling tidaknya dalam satu hari. Kita minta di sana, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, ihdinas sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdina, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, ilmu yang manfaat, petunjuk jalan yang lurus. Dengan apa kita mendapat petunjuk jalan yang lurus? Dengan ilmu tadi. Sehingga dengan ilmu an-nafi' kita akan mengetahui jalan yang lurus. Kemudian disebutkan yaitu jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Siapa mereka? Mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Jalan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang sangat membenarkan dalam hal iman, para syuhada, para salihin, jalan mereka orang-orang yang baik. Apa jalan mereka? Ya, tadi Al-Quranul Karim wa Sunnah Nabawiyah, jalan yang benar, jalan yang membawa kepada Al-Jannah. Kemudian disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan mereka yang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan yang sejalan dengan mereka. Kenapa al-maghdub alaihim? Karena mereka punya ilmu, punya pengetahuan, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Begitu pula waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasara, orang-orang Nasrani, dan yang sejalan dengan mereka. Kenapa mereka disebut adhdallin, orang-orang yang sesat? Karena mereka mengamalkan tanpa ilmu. Sehingga ilmu dan amal mesti beriringan, senantiasa berjalan bersamaan, salah satu mendukung yang lain. Tidak boleh salah satu berjalan tanpa yang lain. Ilmu tanpa amal akan menyebabkan al-ghadab, kemurkaan Allah Azza wa Jal. Sehingga seperti Yahudi disebut ummatul ghadab, umat yang dimurkai Allah. Dan amal tanpa ilmu menjadi sebab kesesatan, sehingga orang-orang Nasrani mereka disebut dhalin karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa. Mohon petunjuk ilmu yang bermanfaat, wa tuqa, dan mohon supaya dapat mengamalkan ilmu tersebut. Ya, amal saleh berdasarkan ilmu itu. Lalu Nabi SAW mohon yang ketiga, yaitu al-afaf. Al-afaf yaitu menjaga kehormatan dengan tidak bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-afaf, seorang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia. Seorang yang tidak punya afaf seperti mereka yang senantiasa meminta-minta kepada manusia, mengemis, meminta kepada manusia, dan menggantungkan kehidupannya kepada manusia. Mereka terhina, tangan mereka selalu di bawah, menadah, menunggu pemberian orang-orang kepadanya. Ini adalah suatu kehinaan. Seorang yang tak punya lagi harga diri, seorang yang akan diancam oleh Allah Azza wa Jal dengan perbuatan tersebut bila dia melakukannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Meminta-minta suatu hal yang sangat aib, sangat tercela dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW bahwa meminta-minta merupakan sebuah cakaran seseorang terhadap wajahnya sendiri. Dan seorang yang meminta-minta kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak punya muka. Daging-dagingnya habis. Laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak ada lagi daging dalam mukanya. Ya. Hina, tidak punya muka yang bagus di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di sana di akhirat nampak. Di dunia mungkin dia di satu sisi menampakkan kehinaan, di sisi yang lain ternyata hidupnya mewah. Dan betapa banyak kita dengar hal yang seperti itu, ya, dengan meminta-minta. Tapi sebetulnya dia orang yang cukup dan kaya, tapi kayanya dari meminta-minta. Namun sekali lagi, seberapapun kekayaannya, kalau dia menghasilkannya dari meminta-minta, tetap dalam pandangan umumnya manusia sebagai orang yang terhina, dan di sisi Allah Azza wa Jalla lebih terhina lagi. Na'udzubillah min dzalik. Islam sangat mencela. Ya. Nabi SAW mengatakan innal mas'alata la tahil li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal bagi orang yang mampu dan orang yang punya kekuatan yang dapat bekerja. Ya, hanya ruang yang sangat sempit diperbolehkan padanya oleh Islam seseorang melakukan itu, seperti dijelaskan oleh para ulama. Selain itu, maka seseorang mesti menjaga diri, menjaga kehormatannya dengan tidak menengadahkan tangannya meminta-minta dan mohon pemberian orang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan seandainya ada seorang yang miskin, seorang yang sangat membutuhkan, sangat memerlukan bantuan, tapi dia tetap tidak meminta-minta, dia menjaga diri, ya, jaga kehormatannya, itu sangat dipuji oleh Islam. Ingatlah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti keadaan mereka, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya, orang yang kecukupan. Kenapa? Padahal mereka orang yang miskin, tapi disangka sebagai orang yang kaya dan kecukupan. Minat ta'affuf, karena mereka punya sifat iffah, menjaga kehormatan mereka, tidak menampakkan bahwa mereka membutuhkan bantuan, apalagi sampai meminta-minta, tidak. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak minta-minta kepada manusia dengan sungguh-sungguh meminta kepada mereka, tidak. Nah, itulah ahibati fillah rahimakumullah, sifat iffah. Ya. Dan sifat iffah tentunya agar seorang memilikinya juga memerlukan latihan, perlu dilatih. Siapa yang berusaha untuk memiliki sifat iffah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada sifat iffah, melatih dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, untuk berusaha dengan tangan sendiri, tidak menggantungkan kehidupannya dengan orang lain. Dan betapa terpujinya orang yang mencukupkan dengan hasil keringat sendiri, ya. Dan itu merupakan sebaik-baik penghasilan bagi dia. Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah yang itu hasil perbuatan dia sendiri, kerjaan dia sendiri. Disebutkan pula, wa kana Dawud ya'kulu min 'amali yadihi. Dan adalah dulu Nabi Dawud juga memakan dari hasil kerjaan sendiri. Khair ma ya'kulu rajul min 'amali yadihi. Wa kana Dawud ya'kulu min 'amali yadihi. Sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil keringat sendiri, hasil kerjaan sendiri. Dan Dawud alaihissalam juga memakan dari hasil keringat sendiri, atau yang seperti yang disabdakan Rasulullah alaihissalam. Kenapa Nabi SAW menyebut Nabi Dawud sebagai contoh? Nabi Dawud adalah seorang raja dan seorang nabi. Dia seorang raja, dia seorang nabi. Kalau dia ingin berpangku tangan, ingin menganggur tanpa bekerja, namun dapat penghasilan, sangat mudah bagi beliau. Kenapa? Karena beliau seorang raja, tinggal memerintahkan. Beliau seorang nabi yang pasti ditaati, sehingga dia bisa berpangku tangan untuk hanya memerintahkan dan mendapatkan penghasilan. Tapi itu tidak dia lakukan. Beliau tetap bekerja sendiri untuk mendapatkan maisyahnya. Itulah Nabi Daud. Maka dari itu, tentunya selain beliau, mesti melakukan amal, bekerja. Kalau Nabi Daud saja seperti itu, padahal beliau seorang raja, maka selain beliau mesti juga melakukan, berbuat, tidak bergantung kepada orang lain, menjaga kehormatannya. Afaf, ya, amanya ta'affaf yu'iffuhu Allah. Seorang yang berusaha untuk menjaga iffah, kehormatan dirinya, Allah akan berikan padanya sifat iffah. Nah, Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, yang keempat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon al-ghina. Al-ghina adalah merasa cukup. Al-ghina yakni di sini adalah al-qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina pada hakikatnya adalah kekayaan yang hakiki. Inilah kekayaan yang hakiki, yaitu seseorang memiliki sifat ghina, qana'ah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah ghina an-nafs. Sifat ghina pada diri seseorang, qana'ah, merasa cukup yang tersimpan dalam diri seseorang, itulah kekayaan yang hakiki. Seandainya pun seseorang itu hidup beralaskan tanah, beratap dedaunan, temboknya barangkali juga pagar bambu, tapi kalau dia memiliki sifat ghina, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah gelisah dengan apa yang Allah berikan, tidak pernah menggerutu dengan apa yang Allah berikan, ia senantiasa bersyukur dan munsyarihus sadr, dadanya lapang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dialah sesungguhnya seorang yang kaya raya. Bukan kekayaan yang hakiki adalah dengan banyaknya harta benda. Laisal ghina an kathratil arad. Bukan kekayaan itu artinya banyaknya harta benda, seperti dalam hadis innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki adalah sifat merasa cukup yang ada dalam diri seseorang. Mereka yang memiliki berbagai macam harta benda, sekian banyak tak terhitung barangkali, tapi kalau masih saja rakus dan ambisi, dia bukan orang kaya, dia orang miskin, gak pernah merasa cukup. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, ya, seandainya Bani Adam punya 2 lembah emas, dia enggak merasa cukup, dia pengin yang ketiga. Dia pengin yang ketiga padahal punya 2 lembah emas. Sudah seperti apa kekayaannya? Tapi dia juga tidak merasa cukup dengan itu. Ambisi terhadap harta. Nah, seperti inikah orang yang kaya? Tentu dalam pandangan Islam tidak. Dia adalah orang yang miskin, selalu merasa kurang. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya sifat al-qana'ah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita bagaimana sifat qana'ah yang itu menjadi suatu ketentraman bagi seorang muslim. Beliau mengatakan man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang di pagi harinya dia mendapat keamanan, masuk waktu pagi kondisi aman, tidak terancam dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, yang membahayakan. Mu'afan fi badanihi, badannya sehat, tidak mengidap penyakit, badannya sehat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati kesehatan itu. Indahu qutu yaumihi, di hari itu dia memiliki makanan pokoknya yang dia makan untuk hari itu. Seorang yang punya tiga ini di dalam suatu hari, faka'annama lahu hizat, faka'annama hizat lahu dunia, seolah-olah dunia dia dapatkan bihadzabiriha sampai ke ujung-ujungnya, akar-akarnya, seolah-olah dapat dunia semuanya. Itu yang terpenting. Ya, seorang mukmin merasa cukup dengan itu. Dan itu sudah betul-betul seperti kata Nabi, sudah seolah-olah dapat dunia seisinya. Apa artinya kekayaan yang dia miliki yang banyak, tapi dia sakit, gak bisa menikmati karena dia sakit. Punya kekayaan yang banyak tapi hidup tidak tentram, lagi-lagi tidak memiliki kenyamanan hidup. Nah, mereka yang tentram tapi gak ada makanan di hari itu juga menjadi gelisah. Maka siapa yang mendapatkan tiga hal tersebut, ka'annama hizat lahu dunia bihadzafiriha. Nah, ini ya, dia merasa dapat dunia seisi dan segalanya. Tapi ini bagi siapa? Bagi al-qanu', seorang yang qanaah. Kalau bukan orang yang qanaah, tidak merasa cukup dengan itu. Nah, inilah pentingnya sifat al-ghina. Dia akan senantiasa bahagia apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dahulu disebutkan ya, bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjadi seorang imam, menjadi seorang yang ditokohkan. Apa sebabnya? Datang sebagian orang ke negeri Basrah dan bertanya kepada penduduknya, siapa tokoh di Basrah ini? Mereka menjawab, Al-Hasan, Al-Hasan bin Abil Hasan, Al-Hasan bin Yasar, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, yang dikenal dengan Al-Hasan Al-Basri. Mereka pun bertanya pertanyaan berikutnya, apa sebabnya dia menjadi seorang tokoh? Mereka pun menjawab, An-nas yahtajuna ila ilmihi wa huwa la yahtaju ila dunyahum. Karena orang-orang sangat memerlukan ilmunya, sementara dia tidak memerlukan dunia mereka. Orang-orang sangat memerlukan ilmunya, sementara dia tidak memerlukan dunia mereka, orang-orang itu. Seorang yang sangat qanaah dengan pemberian Allah dan menjaga afaf, kehormatannya tidak meminta-minta kepada manusia. Ya, itulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan sesungguhnya ahibati fillah rahimakumullah, dua permintaan Nabi yang terakhir, yaitu al-afaf wal ghina, adalah kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, dullani ala amal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas idza amiltuhu. Bila aku mengamalkannya, Allah akan mencintai aku dan aku pun akan dicintai manusia. Apa jawaban Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbukallah. Ini adalah makna daripada al-ghina. Merasa cukup dengan pemberian Allah, zuhud dengan dunia, tidak tamak terhadapnya, tidak rakus terhadapnya, tidak ambisi terhadapnya. Qana'ah, zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu terhadap dunia. Miliki sifat qana'ah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma 'indan nas, zuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki manusia. Ini sama dengan al-'afaf, menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta kepada manusia, tidak bergantung kepada mereka. Yuhibbukan nas, orang-orang pun akan senang kepadamu, cinta kepadamu. Nah, ini sesungguhnya yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mohon kepada Allah al-afaf dan al-ghina. Nah, inilah kandungan doa yang dipanjatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Doa yang sangat penting bila seseorang memiliki semuanya itu. Ilmu yang manfaat dia miliki, amal yang saleh dia miliki, sifat afaf dia miliki, sifat ghina dia miliki, dia akan menjadi seorang manusia yang teladan, seorang menjadi pimpinan di tengah umat ini, seorang akan menjadi contoh bagi yang lain, seorang yang akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, seorang yang sangat baik. Maka dari itu, ahibati fillah rahimakumullah, dari doa tersebut kita mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan kita, karena Nabi senantiasa berdoa. Padahal beliau, siapa beliau? Ia tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sifat-sifat manusia, ada yang buruk, ada yang baik. Kita mohon kepada Allah sifat-sifat baik dan agar dijauhkan dari kita sifat-sifat buruk. Ya. Dan pelajaran yang lain adalah hendaknya kita mencontoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan kita. Sementara juga kita mengambil pelajaran yang lain tentang sifat-sifat mulia, akhlak yang mulia yang itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Itu menjadi gambaran bagi kita seperti apakah sifat-sifat mulia tersebut. Allahumma a'lam bis-shawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat melaksanakan dan mencontoh bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa baik dari kita, menjauhkan dari kita segala keburukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.